Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Berikutnya. Fa idza wasala Makkah istahibba lahu an yaghtasila. Kemudian apabila telah sampai di Makkah, disukai, disunahkan baginya mandi. Ya, mandi sunnah. Fa idza arada an yatufa, kemudian apabila dia akan melakukan tawaf, ittaba'a ar-rajulu, bagi pria, ya, ini sunnah, ini khusus laki-laki yang memakai rida. Nah, ittaba'a ar-rajulu, laki-laki melakukan sunnah ittiba', melakukan sunnah ittiba'. Apa yang dimaksud dengan sunnah ittiba', yakni cara memakai rida, kain yang diselendangkan di atas kedua bahu, itu diubah. Ya, itu diubah. Dan telah kita pelajari bahwa sejak dari miqat, rida dikenakan, diselendangkan di atas kedua bahu. Ana lupa bawa. Nah, coba pinjam kain sajadah atau apa. Untuk rida. Nah, sejak dari miqat posisi ridanya kan begini. Pakai rida kan begini ya. Kan begini. Nah, kedua bahu kanan kiri tertutup dengan kain rida ini. Nah, seperti ini. Satu kain lagi kan di bawah ya. Ya, sarung. Nah, sampai di Makkah, ketika hendak melakukan tawaf, nah, ini tawaf akan dijelaskan nanti setelah penjelasan tentang tawaf, ya, bagi yang hajinya qiran, hajinya ifrad, tawaf ini tawaf qudum. Tawaf qudum, ya, tawaf kedatangan. Bagi yang hajinya tamattu, maka tawaf ini tawaf umrah. Tawaf ini tawaf apa? Umrah. Ya. Dan itu mewakili, sudah mewakili tawaf qudum. Tawaf umrah itu mewakili tawaf qudum. Nah, di tawaf ini, di tawaf, hanya di tawaf ini nih yang disunnahkan ittiba', yaitu bagaimana? Bi an yakshifa an katifil aymani, dengan cara membuka bahu kanannya. Wa yughattiya katifahul aysara, dan menutup bahu kirinya, biridaihi, dengan ridanya. Ya, dengan ridanya, selendangnya. Begini. Tadi kan tertutup ya, begini ya. Nah, sekarang dibuka, bahu kanan dibuka, yang tertutup hanya bahu kiri. Jadi kain rida ini diturunkan di yang bahu kanan dibuka kemudian dikepit di bawah ketiak. Seperti ini. Ini pendek ini kayaknya. Jadi ini dinaikkan di sini. Jadi ini tertutup. Jadi kedua ujung kain, dua-duanya berada di mana? Berada di atas bahu kiri, menutup bahu kiri. Kemudian pertengahan, bagian tengah rida dikepit di bawah ketiak kanan seperti ini. Jadi bahu kanan terbuka. Ini namanya apa? Ittiba'. Nah, kapan ini dilakukan? Ketika hendak tawaf qudum bagi qarin dan mufrid, dan ketika hendak tawaf umrah bagi mutamattu. Nah, sudah disinggung sebelumnya tambi peringatan kesalahan banyak jamaah haji Indonesia, yaitu mereka melakukan sunnah ittiba sejak dari miqat. Dari miqat sudah kayak gini modelnya. Nah, di Jeddah itu ya, jamaah sudah seperti ini mereka berpakaian ihram. Banyak kita lihat seperti itu. Nah, padahal dari miqat sampai ke Makkah, sampai ketika hendak melakukan tawaf, rida diletakkan di atas, diselendangkan di atas kedua bahu kanan dan kiri, dua-duanya tertutup seperti ini. Nah, ketika hendak memulai tawaf, tawaf qudum bagi qarin dan mufrid, tawaf umrah bagi mutamattir, barulah diubah posisinya seperti yang telah dijelaskan, yang disebut dengan ittiba'. Jadi melakukan tawaf dengan ittiba' seperti ini, sampai selesai tawaf. Kemudian wa yustaratu an yakuna halat tawafi mutawaddian, dipersyaratkan dipersyaratkan saat melakukan tawaf dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berwudu. Artinya pelaksanaan tawaf dipersyaratkan suci dari hadas, bukan hanya dipersyaratkan suci dari najis, ya. Karena Ka'bah itu yang akan dikelilingi dengan tawaf itu dalam Masjidil Haram, itu masjid, tentunya harus suci dari najis. Bukan hanya itu, dipersyaratkan suci dari hadas. Artinya, barang siapa tawaf dalam keadaan berhadas, ya, dia berhadas kecil, dia tidak wudu, kemudian tawaf, tawafnya tidak sah. Tawafnya tidak sah. Nah, ini yang disampaikan ini adalah pendapat jumhur ulama yang mempersyaratkan suci dari hadas dalam tawaf. Ini adalah mazhab jumhur. Adapun dari segi dalil, puncak dalil yang datang dalam masalah ini adalah amalan Nabi. Amalan Nabi. Amalan Nabi alaihi salatu wassalam pada Hajjatul Wada', ketika hendak tawaf, Nabi berwudu terlebih dahulu. Ketika hendak tawaf, Nabi berwudu terlebih dahulu. Sementara Nabi mengatakan, khudu anni manasikakum. khudu anni manasikakum, ambillah oleh kalian manasik kalian dariku. Ditambah hadis tentang Aisyah radhiyallahu anha yang ketika tiba di tempat dekat Makkah namanya Sarifah, datang haidnya, datang bulan haid. Nabi alaihissalatu wassalam kemudian membimbing Aisyah dengan mengatakan, if'ali ma yaf'alul hajju illa an la tatufa bil bait, illa an la tatufi bil bait. If'ali ma yaf'alul hajj, lakukan semua yang dilakukan oleh orang yang berhaji kecuali anda tawafi bil bait, kecuali kamu jangan tawaf, jangan tawaf. Yang lainnya disuruh kerjakan semuanya kecuali yang tidak boleh dikerjakan tawaf karena sedang haid. Dari sini dipetik oleh jumhur ya hukum yang kita dengar. Ada hadis lain terkait ini tapi dhaif. Baik. Mengingat sisi pendalilan kurang jelas, sebagian kecil ulama, dan itu yang ditarjih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin, tidak mempersyaratkan suci dari hadas. Ibnu Taimiyah dan diikuti didukung oleh Ibnu Utsaimin berfatwa tidak dipersyaratkan suci dari hadas karena tadi itu hanya amalan Nabi, hanya amalan Nabi alaihi salatu wassalam. Amalan Nabi ya puncaknya hanya menunjukkan itu sunnah, sunnahkan, yustahab, disukai, tidak sampai pada tingkatan wajib dan syarat. Karena yang berhaji bersama Nabi khalqun kathir, jumlah sahabat yang banyak, banyak manusia, banyak sekali yang berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan itu tidak ada sabda Nabi memerintahkan secara umum kepada seluruh jamaah yang bersama Nabi untuk berwudu sebelum tawaf. Nah, adapun ucapan Nabi, sabda Nabi kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajju ghaira an la tatufi bil bait, ghaira an la tatufi bil bait, lakukan semua jauhkan oleh orang yang berhaji, seluruh manasik kerjakan, hanya saja jangan tawaf. Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin itu terkait dengan darah haid, darah najis yang dikhawatirkan tercecer di Masjidil Haram. Nah, dibangun di atas pendapat ini, maka Ibnu Utsaimin berfatwa, dan ini fatwa ini bisa jadi solusi pada kondisi darurat. Fatwa ini menjadi solusi pada kondisi darurat. Adapun pada kondisi tidak darurat, sebaiknya jalankan sebagaimana yang disampaikan jumhur. Jadi wudu. Jadi jika mau tawaf ketika itu lagi berhadas, ya wudu dulu. Ya. Kemudian yang haid ya jangan tawaf, sebagaimana larangan Nabi SAW kepada Aisyah jelas. Tapi pada kondisi darurat. Bagaimana maksudnya kondisi darurat? Apalagi musim haji luar biasa padatnya, ramainya. Ya, umrah saja kadang-kadang seperti itu. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Boleh jadi pada kondisi yang sangat ramai pada musim haji, seseorang sulit keluar dari keramaian, batal wudunya, sedang tawaf, mau keluar bagaimana caranya? Dia enggak bisa keluar dari banyaknya orang yang doa. Karena Masjidil Haram penuh. Mau pergi berwudu sulit. Mungkin bisa tapi butuh waktu yang lama, masyakoh, ya, keluar, balik lagi dalam kondisi kerumunan yang sangat padat, ya. Padahal tersisa beberapa putaran misalkan. Nah, pada kondisi-kondisi seperti inilah Ibnu Utsaimin memfatwakan ya disempurnakan saja meskipun tanpa wudu. Jika mudah memungkinkan untuk keluar dengan mudah, ya, untuk kemudian berwudu mungkin di pojok sebelah sana, di luar matof, di luar area tawaf, sebelah sana bisa wudu, ada air zam-zam, ya, bisa wudu di situ memungkinkan balik lagi mudah, ya, sebaiknya dilakukan. Nah, karena memang itu disunnahkan dan keluar dari khilaf. Baik. Kemudian pada kondisi darurat wanita haid. Sementara terkait dengan tawaf, sementara dia rombongan misalkan dari Indonesia ya, waktunya terbatas pada haji dan umroh. Umroh juga begitu, haji juga begitu. Nah, dia menunggu sampai suci, hendak menunggu sampai suci untuk melakukan tawaf, tidak memungkinkan. Nah, tidak memungkinkan. Yang lainnya kan bisa dikerjakan ya. Wukuf di Arafah yang merupakan rukun dan yang lainnya semua dikerjakan, sa'i dikerjakan. Tetapi tawaf ini yang tidak bisa dikerjakan dalam keadaan haid. Nah, menunggu sampai suci, sudah mau pulang rombongannya ini. Rombongan mau pulang, sudah mau terbang pesawat, belum suci. Nah, kapan balik lagi melakukan tawaf? Kapan bisa balik lagi melakukan tawaf? Jika menunggu dia suci, sementara dia enggak suci ini, sudah mau pulang. Nah, ya, apalagi pada umroh. Ya, ya, ataupun pada sama umroh haji, artinya dia pulang dalam keadaan berihram, pulang ke Indonesia dalam keadaan masih berihram. Jadi selama di rumah sampai bisa balik lagi ke Makkah untuk melakukan tawaf menyelesaikan hajinya umrohnya, dia dalam keadaan berihram. Berarti seluruh aturan ihram berlaku padanya selama maksudnya padahal dia di rumahnya. Nah, ya, jadi kalau dia mau menikah nggak bisa kan berarti? Nggak bisa menikah karena masih berihram. Nah, dan yang semisal dengan itu, ini masyakoh luar biasa. Nah, ini kan darurat. Ibn Utsaimin berfatwa pada kondisi seperti itu pakai pembalut tawaf. Disuruh pakai pembalut, rapikan pembalutnya supaya tidak ada darah yang tercecer, tawaf saja. Nah, sehingga selesai. Bulan dalam keadaan sudah selesai. Dalam kondisi darurat seperti ini. Adapun jika tidak ada darurat seperti ini, ya tunggu sampai suci, ya masih bisa setelah suci baru tawaf, tidak ada masalah. Nah, nanti bisa bayangkan ya, seorang wanita bulan dalam kondisi bertahun-tahun di rumahnya ihram dia. Hah. Sampai dia datang lagi ke Makkah melakukan tawaf, gimana? Wallahu a'lam. Itu fatwa Ibnu Utsaimin rahimahullah. Naam. Kemudian ya. Sekarang akan dijelaskan bagaimana memulai tawaf. Tawaf itu 7 putaran. Nah, ingat ya, tawaf itu 7 putaran. Jadi pertama tentunya ya, tadi sudah kita dengar, jika memang berhadas hadat kecil maka berwudu terlebih dahulu agar tawaf dalam keadaan suci, sudah dibahas tadi. Nah, kemudian niat untuk tawaf, ya, tentunya niat ketika hendak tawaf dia pergi berwudu untuk bersuci dari hadas kecilnya karena mau tawaf, sebenarnya dia sudah berniat, niatnya lah tadi yang menggerakkan dia untuk melakukan itu, ya. Baik. Nah, perhatikan aurat dijaga, diperhatikan, tertutup. Kemudian tawaf itu 7 putaran secara berkesinambungan. Tidak boleh terputus. 7 putaran itu dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad satu putaran, dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad satu putaran. Terus seperti itu sampai berakhir juga di Hajar Aswad pada putaran yang ketujuh tanpa terputus, tanpa terpisah, harus berkesinambungan. Nah, kecuali ketika tawaf masuk waktu sholat, sholat fardu, ya ikut sholat, sholat di tempat, sholat di tempat, kemudian nanti lanjutkan dari tempat itu juga, dari titik dia di situ berhenti, dia putus tawafnya karena sholat jamaah didirikan di Masjidil Haram. Setelah sholat dari titik itu juga dia lanjutkan tawafnya. Atau sholat jenazah, ada sholat jenazah. Nah, maka ikut sholat jenazah kemudian lanjutkan. Karena begitu kenyataannya, jika ada sholat, ya, sholat fardu, sholat jenazah, semua orang yang di Masjidil Haram ikut sholat, gak bisa bergerak. Nah, dia bisa bergerak, ikut sholat, dan dari titik berhenti, setelah selesai sholat nanti, lanjutkan. Itu tidak masalah. Baik. Nah, jadi, sudah siap tawaf ini ya? Sudah akan start tawafnya dari rukun yamani yang ada Hajar Aswadnya, ya, rubah dulu posisinya ini, ridaknya ittiba dulu, ya. Nah, ittiba dulu seperti ini, laki-laki ittiba dulu. Nah, kemudian mulai tawaf, start tawaf dari Hajar Aswad. Nah, bisa difahami? Ka'bah itu kan 4 sudut ya. 4 sudut ya. Nah, rukun yamani itu adalah 2 sudut Ka'bah yang ke arah Yaman. Ke arah ya, Yaman. Nah, itu selatan. Kemudian 2 rukun lagi, rukun Shimal, ya, itu ke arah Syam. Ke arah Syam. Nah, arah utara itu. Nah, yang arah selatan Yaman ya, yang di sana Yaman gitu. Nah, ada 2 rukunnya disebut rukun yamani. Nah, yang ini rukun yamani yang ini tidak ada Hajar Aswadnya, yang ini tidak ada Hajar Aswadnya. Rukun yamani yang ini ada Hajar Aswadnya. Paham ya? Jadi startnya dari sini, ada Hajar Aswadnya. Nah, jika hendak memulai tawaf, Jika hendak memulai tawaf, maka menghadap ke Hajar Aswad. Utuh. Jadi berdiri di sini menghadap ke Hajar Aswad. Jika memungkinkan mendekat ke Hajar Aswad, itu yang paling utama untuk mencium Hajar Aswad. Baik, nah, paham ya? Jadi nanti dari sini mulai keliling dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri bahu kita, seperti ini. Nah, jadi nanti jika tawaf ini, dan posisi ini jangan sampai berubah. Ka'bah harus selalu di arah di sebelah kiri kita. Jadi jangan balik-balik ketika tawaf gini-gini, nengok-nengok sana, sehingga Ka'bah posisinya di punggungi misalkan, tidak sah tawafnya nanti. Harus selalu dipertahankan posisi Ka'bah di sebelah kiri. Seperti itu dikelilingi, ya, mutar, ya, sampai dapat rukun Yamani yang pertama, lanjut ke rukun Yamani yang ada Hajar Aswadnya, berarti satu putaran. Kemudian mulai lagi putaran kedua, seperti itu sampai 7 putaran nanti berakhir di sini. Faham? Di sini dikatakan wa yustahabbu an yastalimal hajaral aswada wa yuqabbilahu. Disukai, mustahab, disunnahkan, ya, memegang Hajar Aswad, ya, mengusap Hajar Aswad dengan tangan kanan. Mengusap Hajar Aswad dengan tangan kanan. Wa yuqabbilahu. Dan mencium Hajar Aswad. Jadi bukan hanya mengusap Hajar Aswad dengan tangan kanan, tapi juga menciumnya. Ini jika bisa mendekat langsung ke Hajar Aswad. Dan itu mesti jika melakukan itu, posisi tubuh jelas menghadap utuh ke Hajar Aswad. Sudut ini. Diusap dengan kanan, kemudian dicium. Jika memungkinkan. Baik. Fa'in lam yumkin hudhalika. Jika tidak memungkinkan bagi dia melakukan itu, dia tidak bisa menciumnya. Istalamahu biyadihi. Dia mengusapnya dengan tangan kanannya. Ya. Mencium tidak bisa. Tetapi masih bisa diusap dengan tangan kanan, maka diusap. Ya. Wa qabbala yadahu, setelah mengusap Hajar Aswad dengan tangan kanannya, ya, mencium tangan kanannya yang telah mengusap Hajar Aswad. Hajar Aswad tidak bisa dicium langsung, tidak mungkinkan baginya untuk melakukan itu, ya, karena ramainya berdesak-desakan, tapi bisa mengusapnya. Maka setelah mengusapnya, cium tangannya. Dia mencium tangannya tadi yang dipakai mengusap Hajar Aswad. Fa'in lam yumkin hudalika istalamahu biyadihi wa qabbala yadah. Yang ketiga, fa'in lam yumkin hudalik, jika hal itu juga tidak memungkinkan bagi dia karena ramainya orang berdesak-desakan dan dia tidak bisa mendekat. Dan di sini tidak dibolehkan menyakiti orang, menyingkirkan orang, mentang-mentang kuat, badan besar, gede, ya, orang disingkirkan, disakiti, didorong, dilempar, ditendang, hanya untuk melaksanakan sunnah, padahal tidak wajib ini, hanya sunnah. Artinya itu jika mudah, jika sampai menyakiti orang haram, sementara ini hanya sunnah, tidak dibenarkan demi melakukan sesuatu yang hanya disunnahkan melakukan hal yang haram. Paham? Jadi yang ketiga ini yushiru ilaihi biyadih, memberi isyarat dengan tangan kanannya. Begini saja dari jauh, angkat tangan dari jauh. Nah, yakni menghadap ke Hajar Aswad, ya. Intinya menghadap ke Hajar Aswad ini. Begini aja dari jauh. Nah, angkat. Dicium atau tidak tangannya? Tidak. Wala yuqabbiluha, dan tidak mencium tangannya. Tangan tidak dicium karena tidak menyentuh, tidak mengusap Hajar Aswad, hanya isyarat. Isyarat saja begitu. Baik. Wa yaf'alu dzalika 'inda kulli syautin. Melakukan hal itu setiap permulaan putaran. Setiap permulaan putaran start dari Hajar Aswad dengan cara itu tadi. Ya. Wa yabda'u kulla syautin bitakbiri, dan memulai setiap putaran dari 7 putaran itu dengan takbir. Dengan takbir. Allahu Akbar. Gitu. Wa ini ibtada at-tawafa bi bismillahi wallahu akbar. Apabila memulai tawaf dengan bismillah wallahu akbar, fahasan, maka itu bagus. Kenapa begini bahasanya? Karena hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah, ya, takbir. Nah, kemudian, ya, ada asar dari Ibnu Umar, riwayat dari Ibnu Umar menyebutkan baca bismillah. Nah, yakni mauquf dari Ibnu Umar. Mauquf dari amalan Ibnu Umar. Nah, jadi jika mencukupkan dengan takbir, ya, sudah sesuai yang datang dari Nabi Alaihissalam. Jika baca bismillah wallahu akbar, yakni ada bismillah dulu kemudian Allahu akbar, ada athar dari Ibnu Umar. Nah, tetapi perkaranya, apakah setiap kali start untuk setiap putaran dari 7 putaran itu baca bismillah wallahu akbar, atau bismillah wallahu akbar di putaran, di start putaran pertama saja, adapun start putaran kedua dan seterusnya sampai putaran ketujuh hanya wallahu akbar? Ada beda pendapat. Ya. Al-Albani memilih bismillah dan takbir pada setiap awal putaran dari 7 putaran. Ibnu Utsaimin memilih pendapat putaran pertama saja, bismillah Allahu akbar di awal tawaf seperti yang disampaikan di sini. Wa ini tada at-tawafa bi bismillah wallahu akbar. Ya. Adapun awal putaran kedua, awal putaran ketiga, awal putaran keempat, awal putaran kelima, keenam, ketujuh, wallahu akbar saja. Allahu Akbar saja tanpa bismillah. Ini yang dipilih Ibnu Utsaimin. Ya. Dan mungkin ini kuat karena tawaf 7 putaran itu satu paket rangkaian yang berkesinambungan. Ya. Ya, ini putaran kedua, ketiga sampai ketujuh itu kelanjutan dari putaran pertama, satu paket rangkaian itu 7. Jadi bismillah itu di awal tawaf saja. Awal putaran kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Allahu Akbar saja. Nah, ini yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Ah, jadi seperti ini. Ada tiga pilihan ya. Jika yang paling utama, jika mampu mendekat Hajar Aswad, diusap kemudian dicium, ya. Jika tidak bisa mencium, ya paling tidak mengusap, kemudian tangannya dicium. Jika tidak, maka isyarat tanpa mencium tangan. Ya, bismillah, Allahu Akbar. Mulai kelilingnya ke sana ya. Kelilingnya ke sana. Ingat, pertahankan Ka'bah harus selama putaran penuh satu putaran, Ka'bah harus di sebelah kiri bahu. Jangan ubah posisi ini. Makanya tadi dijelaskan jangan bolak-balik begitu ya, sehingga ini badannya berputar-putar. Nah, ini tidak sah tawafnya. Ya. Di antara persyaratan tawaf adalah mengelilingi Ka'bah dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang tawaf. Jadi andaikan misalkan ketika itu lupa kok tiba-tiba penasaran sesuatu terus balik gitu. Nah, ini kan berubah posisinya kan? Maka ulangi dari situ. Maka ulangi dari situ untuk membenarkan posisinya. Ya, Ka'bah di sebelah kirinya. Perbaiki dari situ untuk lanjutkan. Nah, jangan dalam posisi memunggungi Ka'bah, tawaf sambil melihat gitu tawaf. Nah, ini tadi. Sekian beberapa jarak ini tadi itu tidak sah itu. Jadi harus kembali ke titik dia berubah posisi tadi, kemudian mulangi dari situ dengan Ka'bah di sebelah kirinya. Jadi perhatikan itu. Ya, sampai nanti tiba di rukun Yamani di sini. Wa idza atar ruknal yamaniya, dan jika dia sudah mendatangi tiba di rukun Yamani yang pertama yang tidak ada Hajar Aswadnya, istalamahu, ya, mengusap rukun Yamani, walam yuqabbilhu, dan tidak menciumnya karena tidak ada Hajar Aswad, jadi tidak dicium, hanya diusap saja. Fa in lam yumkinhu istilamuhu, jika tidak memungkinkan mengusapnya rukun Yamani, fa innahu la yushiru ilaihi, maka tidak diganti dengan isyarat dari jauh. Wala yukabbiru, dan tidak bertakbir. Jadi, ya, ketika sampai di rukun Yamani, di sini tidak ada takbir. Takbir itu hanya di mana tadi? Star di rukun Yamani yang ada Hajar Aswad. Adapun di sini tidak ada. Kemudian di sini, karena tidak ada Hajar Aswad, maka diusap saja rukun Yamani itu mendekat dan mengusapnya jika memungkinkan, ya, tanpa menciumnya karena tidak ada Hajar Aswad. Jika tidak bisa mendekat untuk mengusap, ya, maka la yushiru ilaih, tidak memberi isyarat, dilewati saja tanpa isyarat. Nah, jadi dilewati saja begitu. Dilewati saja. Tanpa isyarat begini enggak? Ya. Dilewati saja. Nah, Jelas ya? Nah, setelahnya ini nanti kita baca pada pertemuan berikutnya. Apa yang dibaca ketika tawaf dari rukun yamani yang tidak ada Hajar Aswad ini sampai ke Hajar Aswad, ya, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akan baca nanti. Itu yang dibaca di sini. Dari rukun yamani ini ke Hajar Aswad. Nah, sampai di situ kan selesai satu putaran ya. Ya. Hadapkan lagi tubuh ke situ, wudu ya. Lakukan lagi seperti yang pertama untuk start putaran yang kedua. Ya, untuk start putaran yang kedua. Ya. Putaran yang kedua menurut Ibnu Utsaimin ya hanya Allahu Akbar. Adapun Al-Albani mengatakan baca lagi bismillah, bismillahullah. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah. Dan sebelum kita akhiri ya. Khawatir lupa, yaitu pada kondisi orang yang tawaf ramai sekali, boleh jadi jangankan mendekat ke Hajar Aswad. Jangankan mendekat ke Hajar Aswad. Mau balik gini saja enggak bisa. Karena di kanan orang, kiri orang, depan orang, belakang orang. Ramai sekali. Misalnya musim haji. Mau balik untuk menghadap ke Hajar Aswad untuk melambaikan tangan isyarat enggak bisa. Maka kata Ibnu Utsaimin sambil jalan saja. Tidak diharuskan berbalik untuk menghadapkan tubuh ke Hajar Aswad untuk beri isyarat lambaian tangan jika memang tidak bisa melakukan itu karena terjepit ya. Jadi bisanya hanya bergerak begini ya sudah. Ini aja. Allahu Akbar. Nah, gitu. Nah, dan perhatikan garisnya ini, garis posisi kita berdiri star putaran, setiap putaran segaris dengan Hajar Aswad. Jangan sampai lewat. Karena startnya harus dari Hajar Aswad. Nah, jadi, nah, makanya di sana itu ada lampu hijau di atas sana untuk membantu yang jauh di sana. Barangkali tidak bisa melihat posisi Hajar Aswad di sini. Di atasnya ada lampu hijau. Itu artinya segaris. Disini. Ketika mencapai posisi itu, nah di situ, ya, startnya tadi, ya. Barakallahu fikum. Ini dulu sementara. Faddalu subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum.